Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Kita lanjutkan surat Al-Haqqah. Di pekan kemarin telah kita baca 1 ayat 1 sampai 10. Baru 10 ayat. Sekarang kita lanjutkan mulai dari ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ طَغَى الْمَاءُ طَغَى situ ada alif kemudian hamzah wasal dianggap tidak ada, langsung ke huruf lam. Togol, bukan togol, tapi togol ma'u hamalnakum. Alma di atas alif ada mat, ada tanda mat. Ini namanya mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Panjang bacaannya 4 harokat. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وتعيها أذن وَتَعِيَهَا hanya dipanjangkan 4 harokat seperti di atas, seperti pada ayat 11, namun hukumnya berbeda. Kalau pada ayat 11 hukumnya mat wajib mutasil, pada ayat yang ke-12 mat jaiz munfasil. Panjang bacaannya sama, yaitu 4 harokat. Panjang bacaannya 4 harokat. Lina ja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ تنوين bertemu waw idgham biguna naqis نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ didengungkan, dimasukkan ke dalam hidung. Melewati rongga hidung. Nafkhatu, bukan nafkhatu, tu lewat mulut, tu lewat hidung. Fa idza nufikha fis-sur nafkhatun wahidah. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة Rasukun sebelumnya fathah, ini takrir tafkhim, takrir itu bergetar, tafkhim tebal, ardu bukan ardu, ardu tipis, ardu tebal. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية Tanwin bertemu sa yauma idzin, tanwin bertemu sa ikhfa, ikhfa tipis, yani ikhfa tarqiq, tarqiq ini tipis dengan menurunkan rahang bawah dan mengangkat sedikit, ya, mengangkat lidah menuju tempat keluarnya huruf. Baik. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Kalau kita wakafkan di situ, maka ya sogiron dianggap tidak ada. بِيَمِينِهِ, ya yang sogir, yang kecil, dianggap tidak ada. Tapi kalau kita wasolkan, ianya dianggap dan halbamir ini menjadi mat. Matnya namanya apa? Mat tobi. Ini panjangnya dua harokat. Kita ulang lagi. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayakulu ha'umu qura'u kitabiyah. إني ظننت أني ملاك حسابيا إني ظننت ظنن إخفاء نون سكون bertemu dengan ta. Ta adalah huruf-huruf ikhfa terqiq. Maka dibaca samar, lidah tidak ditempelkan ke atas. Diangkat tetapi tidak ditempelkan. Inni dhanantu. Kalau ditempelkan bunyinya seperti ini. Dhanantu nan. Yang benar, konang samar-samar. Dia diangkat, tetapi tidak ditempelkan ke atas. Hampir menempel. Nah, baik. Inni zanantu anni mulakin hisabiyah. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ رَّاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ Jannatin, tin, tanwin, bertemu dengan huruf ain, izhar, dan tanwinnya tidak pantul, tidak terjadi pantul. Fi jannatin aliyah, qutufuha daniyah. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ Sin sukun tidak dipantulkan. As dengan as. Aslaftum. Huruf-huruf sukun selain huruf qalqalah tidak dipantulkan. Kunu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nam, hani'an tadi tanwin, hamzah tanwin, di atasnya ada mim. Ini namanya qalab. Alif yang berdiri antara hamzah dan ba itu dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Langsung ke huruf ba. Hani'an am, jangan hani'an. Ada khata. Langsung ke huruf ba. Baik. Ya, sampai ke ayat 14. Kita praktekkan. Satu orang membaca 6 ayat. Dari ayat 2, ayat 10, ayat 11. Ya. Kita mulai dari kanan. Satu orang 6 ayat. Tafadhal. Inna ta'awud dari sini. Ya. Linajjah. Ya. نفخة نفخة واحدة وانشقت السماء نعم بارك الله فيك الله يسر نعم selanjutnya ke depan dulu tafadhal Arja'iha panjang Utia, U-nya ditahan, dua harokat. Utia kitabahu. Utia, ianya jangan ditahan. Ma'amma fa'amma man utia kita. Utia kita. Jadi, ianya cepat ke huruf kaf. Karena tidak ada tanda mat. Wanantu. Isyatir radiyah ra I-nya ditahan dua rakat matabi'i fahuwa fi isyatir radiyah Hani, Hani. Nam barakallahu fiik. Selanjutnya ayat 11 kembali ke atas. Dari ayat 11. Inna lamma ya. أرض وال هكذا نعم بارك الله فيك طيب selanjutnya إني ظننت Nah, barakallahu fiik. Baik, kembali ke atas. Naam, barakallahu fiik, ahsan. Baik, selanjutnya. Yawma'idhin thamaniyah. Tu'raduna. Khafiya fi fa. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Tunya cepat ke huruf hamzah. Inni dhanantu anni tu'antu'a. Cepat ke huruf alif. Kutu. Wasya. Kulu. Hani. Aslaftum. Naam, barakallahu fiik, ahsan. Ya, tafadhal. Kembali ke atas. Ayat 11. Nah, barakallahu fiik, Hasan. Selanjutnya. Arja, ar, bukan ar, tapi arja. Tuqrabuna la. Jannatin. Bimanya agak panjang dikit. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Hani am dengan am memang bagus tapi kurang tepat. Aslaftum dengan as. Aslaftum hani am bima aslaftum. Sekali lagi. Nah, barakallahu fiik, insyaallah. Baik, kembali ke atas. Wada'iyaha. Fathah harakat. Linaja'alaha lakum. Ya. Nah, barakallahu fi al-akhir, tafadhal. Ar-ra-ar. Naam, barakallahu fikum. Baik. Pada ayat yang ke-11 di akhir ayat fil jariyah fi situ ada fi ini fa harakatnya kasrah. Kemudian ada ya sukun. Setelah ya sukun ada hamzah wasal. Dua huruf ini dianggap tidak ada. Fil, langsung ke huruf lam. Fil jariyah. Jadi jangan dibaca fil, tapi langsung ke huruf lam. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Fil jariyah. Agak-agak. Kemudian ayat yang ke-12. Linaja'alaha. Jim, huruf jim adalah huruf qalqalah. Ini apabila sukun terjadi pantul. Linaja. Nah. Baik, harus dipantulkan. Kemudian huruf selain huruf qalqalah jangan dipantulkan. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Huruf kha boleh dibaca dengan dua cara. Kha kotor dan bersih. Kha dua-duanya boleh. Nah. Kemudian tamarbutoh apabila sukun maka berubah menjadi ha. Nafkhatu ya tatkala dia bersambung dengan ayat berikutnya. Dan ini tetap sebagai tak. Kemudian tatkala disukun berubah menjadi ha. Nafkhatun wahidah, bukan wahidat tapi wahidah. Ini namanya ta marbutah. Naam. Wa humilatil ardu. Rasukun sebelumnya fathah intafin dengan mengangkat bibir bawah diangkat ke atas sedikit. Kemudian lidah diangkat ke atas. Ardu. Ardu. Sehingga terjadi tafkhim. Kalau bibir bawah tidak diangkat, akan terjadi tarkif. Ardu. Ardu. Tapi kalau diangkat, terjadi tafkhim. Ardu. Agak-agak. Naam. Baik. Coba kita baca ra ar ar, tapi bibir jangan ditutup. Kalau tutup seperti ini au au, jadi diangkat tapi tidak menutup bibir atas. Nah, tetap terbuka. Allah alam. Baik, fa yawma idin waw sukun sebelumnya fathah lin, bacaan yang lunak yang mudah. Yau, fa yau, yau. Karena waw adalah huruf lin. Apabila sebelumnya fathah. Wan syaqqatis sama'u fahiyya yawma'idin wahiyya. Jadi huruf-huruf ikhfa. Ya, kemudian mat wajib. Kitab bikunnah, baik naqis maupun kamil, ini boleh kita lakukan, boleh kita melakukannya, tentunya tidak berlebihan. Wa syaqqatis sama'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Ya, fa hiya yawma idzin wahiyah, boleh dilakukan. Nah, kalau misalnya lagunya sulit, ini baca lurus ke apa? Wasyaqqatis sama'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Lurus. Lurus tidak dilakukan atau dilakukan. Dua-duanya boleh. Allah alam bisawab. Baik, ada yang perlu disampaikan? Naam. Ayat yang ke-19, fa'amma man, nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif. Ini hamzah qata. Hamzah qata itu adalah alif yang ada harokatnya. Karena hamzah terbagi dua, hamzah qata, hamzah wasal. Hamzah wasal, alif yang di atasnya ada sad saghirah, sad kecil. Hamzah qata, alif yang di atasnya ada hamzah. Nah, yang ini ada harokatnya. Apabila nun sukun bertemu dengan hamzah, maka bacanya jelas, izhar. Dan masih ada sifat, ada sedikit dengung, tapi tingkatannya sangat rendah. Man, karena huruf nun adalah huruf yang gunnah. Apabila dia sukun, terjadi gunnah. Namun gunnahnya sangat sedikit. Derajat gunnah yang paling bawah. Ada derajat yang paling sempurna, ada yang paling bawah. Nah, yaitu apabila nun tersebut sukun bertemu dengan huruf-huruf izhar. Seperti ain, ghain, ha, kha, ha, apalagi. Nah, ada 6 huruf-huruf izhar. Alif, ain, ghain, ha, kha, dan ha. Apabila nun sukun bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, bacanya jelas. Dan gunanya gunnah naqis, ini sangat sedih sekali. Nah, barakallahu fikum. Baik, dan tidak digunakan secara sempurna. Tidak digunakan secara sempurna. Fa amma man utiya, hadza khata. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Wa qasdi huruf ha dhamir. Hakinaya, ini boleh. Nah, hukumnya apa? Hukumnya waqaf darurat. Nah, misalnya nafas kita enggak kuat, mau tidak mau kita harus waqaf. Makanya diperbolehkan. Namanya waqaf karena darurat. Taib. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Nah, fadal. Nah. Ya, sama. Matobi, tamar buto. Kalau kita wakafkan, tamar buto berubah menjadi ha. Misalnya, ayat yang ke-14. Fadukkata dakkatan wahidah, fayawma idin waqatil waqi'ah. Naam. Tetapi kalau kita wasal, tak sebagai tak. Misalnya, fadukkata dakkatan wahidatan fayawmaidin waqatil waqiyah. Wahidatan. Tanwin bertemu fa, karena kita wasal. Berarti menjadi ikhfa. Yang tadinya, nah, kalau kita waqaf menjadi ha, bisa menjadi ta apabila kita wasalkan. Nah, Allah alam. Baik, cukup ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah walhamdika, shallallahu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.